fahal min mudakkir. Ini huruf apa? Huruf apa? Dan. Ini huruf apa? Dan. Yang ini dan, yang ini dan. Kemudahan yang diungkapkan oleh Allah dengan huruf dan. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu lebih daripada huruf dan. Dan itu dalam ilmu bahasa, filologi bahasa Arab, itu huruf yang mudah diucapkan, ringan. Dan, dan, dan. Perhatian di mudahnya, adakah orang yang ingin mengingat, menghafal, mengkaji, membaca itu tantangannya oleh Allah dirubah dari huruf dal ke huruf dal. Dal itu dalam bahasa Arab dikenal dengan harful infijar, huruf yang agak berat diucapkan sehingga ketika diucapkan seperti ada ledakan. Dal. Makanya ada kalimat yang lima itu kan tuh bujet di ko ko bajib dal dal. Sebetulnya Quran itu dimudahkan. Nah, saking sulitnya ada tafsir. Tapi kenapa tantangannya berubah menjadi huruf dal? Karena yang membuat kita sulit terhadap Quran bukan Qurannya, kitanya. Qurannya sudah mudah. Jadi yang menjadikan sulit itu kitanya yang belum menjadikan waktu itu ada, tidak punya waktu. Dan ini baru faktor internal di dalam diri kita, makhraj, di dalam sifat. Kenapa ditambah dengan tasydid? Karena ada juga yang alasannya karena faktor eksternal di luar, ada pekerjaan sebagai. Jadi Quran itu mudah, yang menjadikan sulit itu diri kita. Wa minkum zalimun li nafsihi, ada penghafal Quran yang zalim bagi dirinya. Wa minkum muqtasid, ada orang yang menghafal Quran cukup untuk dirinya saja, belum mampu mengamalkan. Yang ketiga, wa minhum sabiqun khairat, ada orang yang mampu mengamalkan. Jadi kalau pilih-pilih guru dalam mengajar, cari tiga kriteria ini. Dan yang terakhir, jelas sanadnya, latar belakang keilmuannya. Maaf ya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang punya ta'lim ini, sering mengundang ustaz tapi tidak tahu kriteria ini. Yang keempat sangat penting, karena ada yang mengundang menyampaikan fikih yang diundang belum tafsir. Ada yang mengundang menyampaikan tentang tafsir, yang diundang adalah guru bahasa. Ada yang diundang menyampaikan hadis Nabi, yang diundang guru sejarah, tidak akan nyambung. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, yang penting kalau di Timur Tengah, belum tentu dia tahu. Di kami di Timur Tengah ada namanya sanad. Jadi runtutannya jelas dari mana belajarnya. Kalau formal di universitas mana, kalau tidak formal dengan siapa gurunya. Nanti ada tazkiyah di istilahnya. Ijazah dalam istilah keilmuan Islam. Ini penting karena zaman sekarang ada orang-orang profesor di bidang sejarah tapi berbicara masalah fikih. Profesor di bidang hukum tapi berbicara masalah Quran dan hadis. Itu bahaya. Ada orang